Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Fatabayyana bihada qawlu Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anna du'a al-ibadah mustalzimun li du'a al-mas'alah kama anna du'a al-mas'alah mutadamminun li du'a al-ibadah. Maka jelaslah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa doa ibadah yang diterjemahkan apa? Menyeru. Mengandung doa masalah. Karena orang yang menyeru Allah dengan zikir, dengan salat, dengan ibadah, sesungguhnya mereka sedang meminta kepada Allah pahala. Kama anna doa al-mas'alah, demikian pula doa al-mas'alah, orang yang meminta sesuatu kepada Allah, sesungguhnya dia sedang beribadah. Sesungguhnya dia sedang beribadah. Berarti doa masalah pun mengandung doa ibadah. Wa qad qala ta'ala an khalilihi. Allah juga berfirman tentang kekasihnya, khalilnya Ibrahim alaihi salam. Wa a'tazilukum وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Aku tinggalkan kalian, kata Ibrahim AS, yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran Surat Maryam. Aku tinggalkan kalian, dan apa-apa yang kalian seru selain Allah. Saya terjemahkan, menyeru berarti doa ibadah. Aku tinggalkan kalian dan apa-apa yang kalian ibadahi. Wa'ad'u Rabbi, dan aku hanya meminta kepada Rabbku. Asa alla akuna bidu'ai Rabbi syaqiyya. Aku berharap dengan aku berdoa kepadanya, aku tidak akan sengsara. Falamma ta'zalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Perhatikan ayat berikutnya ini. Ketika beliau sudah meninggalkan kaumnya dan apa yang mereka sembah selain Allah. Berarti kalimat ya'budun ini adalah tafsir dari kalimat tad'un di ayat sebelumnya. Berarti doanya doa apa? Doa ibadah. Doa ibadah. Aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian seru. Kemudian setelah beliau meninggalkan kaumnya dan apa yang mereka sembah selain Allah. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Ketika Ibrahim meninggalkan kaumnya dan apa yang mereka sembah, maka kami berikan kepadanya anaknya Ishaq. Dan di belakang Ishaq, Ya'qub. Dan masing-masing kami jadikan seorang nabi. Fasarat du'a'u min anwa'il ibadah. Berarti di sini doa termasuk salah satu jenis ibadah. Fa'inna qawlahu wa ad'u rabbi. Aku meminta kepada Rabbku agar aku dengan doaku ini tidak sengsara. Ini ucapan seperti ucapan Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria. Rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su syai'a wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, wahana al'azmu minni, sungguh telah renta tulang belulangku. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan kepalaku telah memutih rambutku. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku dalam berdoa kepadamu tidak pernah sengsara, enggak pernah susah. Artinya terus semangat. Wa qad amara Allahu ta'ala bihi fi mawadhi'a min kitabih. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan untuk berdoa kepadanya di dalam banyak tempat, bukan hatwah saja, bukan dua saja, tapi sekian ayat menyuruh kita untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan merendah, dengan suara yang lirih, karena Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Kalimat ud'u adalah fi'lu amrin. Konsekuensi dari fi'lu amr, konsekuensi dari fi'l amr adalah wajib berdoalah, maka wajib berdoa. Jangan sombong, merasa tidak perlu kepada Allah, merasa tidak berhajat kepada Allah, merasa tidak perlu berdoa kepadanya. Astagfirullah, ini namanya orang yang sombong. Maka Allah perintahkan, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, setelah Allah menyempurnakannya. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan rasa harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang muhsin. Wa hadha huwa du'aul mas'alah. Inilah doa mas'alah yang mengandung doa ibadah. Fa inna ad-da'i, karena seorang yang berdoa, yarghabu ilal mad'u. Orang yang berdoa mengharapkan sesuatu dari al-mad'u, dari yang dia berdoa kepadanya. Wa yakhda' lahu wa yatadallal. Tentunya orang yang berdoa akan merendah, akan tunduk, akan meratap di hadapannya dengan merendah dan lain-lainnya, dan itu bentuk ibadah. Berarti doa masalah, doa yang bermakna meminta, juga mengandung peribadatan. Wa dhabitu hadza, batasannya sebagai berikut. Anna kulla amrin syara'ahu Allahu li'ibadihi wa amarahum bihi fa fi'luhu lillahi ibadah. Semua perkara yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, yang Allah perintahkan mereka untuk mengerjakannya, yang Allah perintahkan mereka untuk berbuat, untuk dilakukan, maka itu semua merupakan ibadah. Baik. Semua yang diperintahkan oleh Allah adalah ibadah. Semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah ibadah. Faida sarafa min tilkal ibadah syai'an li ghairillah fa huwa musyrik. Maka barang siapa yang mengarahkan semua ibadah tadi atau sebagian dari ibadah tersebut kepada selain Allah, maka orang itu musyrik. Perhatikan ke papan tulis. Unzuru ila hadhihi sabbura. Apa konsekuensi atau apa definisinya atau batasannya? Batasannya mudah. Semua yang Allah perintahkan. Ma amara Allah. Tentunya wa rasuluh. Semua yang syara'ahu, syara'ahu Allah wa rasuluhu. Semuanya disebut ibadah. Unduru. Semua yang diperintahkan oleh Allah, semua yang diperintahkan oleh Rasulnya, semua yang disyariatkan oleh Allah, semua yang disyariatkan oleh Rasulnya adalah ibadah. Baik. Kalau ibadah idza surifa, kalau diarahkan ila ghairillah, maka orangnya musyrik. Idza surifa ila ghairillah. Sahih. Baik, sekarang perhatikan. Ayat pertama tadi, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan merendah dan dengan suara yang perlahan, yang lirih. Kalimat ud'u adalah perintah dari Allah. Amar Allah, sahih. Syara'ahu Allah, sahih. Itu perintah Allah dan disyaratkan oleh Allah. Maka dia adalah ibadah. Kalau ibadah diarahkan kepada selain Allah, maka dia musyrik. Walaupun doanya doa masalah. Doa masalah itu meminta. Ya Allah aku meminta, ya Allah aku meminta. Ini ibadah. Mengapa? Karena disyariatkan oleh Allah dengan sekian perintah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Di dalam ayat lain Allah perintahkan juga kalimat ud'u. Berdoalah. Berdoalah, berdoalah. Mintalah, mintalah, mintalah. Berarti meminta kepada Allah adalah ibadah. Kalau itu ibadah, maka kalau diarahkan pada selain Allah, syirik. Dan orangnya dikatakan musyrik. Ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa doa masalah ternyata juga mengandung ibadah. Karena disyariatkan oleh Allah. Karena ibadah, maka tidak boleh diarahkan pada selain Allah. Maka bolehkah kita minta kepada kuburan, kepada pohon keramat, dengan kalimat, aku minta kepada engkau, wahai Syekh Fulan, wahai Habib Fulan. Itu meminta dan berdoa. Dan itu ibadah. Kalau ibadah diarahkan pada selain Allah, maka itu kesyirikan. Barakallahu fikum. Sangat jelas, sangat gamblang. Setiap orang yang memiliki akal sedikit saja akan paham. Bahwa meminta kepada kuburan, apalagi memintanya meminta keselamatan yaumul qiyamah, apalagi memintanya sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti keselamatan dari api neraka, mendapatkan surga dan sebagainya, maka jelaslah bahwa itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Maka siapa yang memintanya kepada selain Allah, berarti dia menyamakan sesuatu tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hentikan. Hentikan semua kebiasaan-kebiasaan lama. Kalau ziarah kubur, silakan ziarah kubur. Tidak perlu pakai berdoa dan meminta kepada kuburan. Enggak perlu pakai istighatsah dan meratap-ratap di kuburan. Meminta pembelaan-pembelaan yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah tidak ada yang berhak, enggak ada yang bisa membela kecuali dengan izin Allah. Enggak akan ada yang memberikan syafaat kecuali kalau Allah izinkan. Maka mintalah kepada Allah sang pemiliknya, yang mengizinkannya, yang menentukannya. Barakallahu fikum. Fa idza surifa min tilkal ibadah syai'an li ghairillah fa huwa musyrik. Maka kalau mengarahkan bentuk-bentuk ibadah tadi kepada selain Allah, maka orang itu menjadi musyrik. Musadimun lima ba'asallahu bihi rasulahu. Dan bertentangan dengan apa yang dibawa oleh rasulnya dari Allah. Bertentangan dengan apa yang Allah utus rasulnya membawanya. Bertentangan dengan apa yang Allah utus rasulnya membawanya. Apa itu? Tauhid. Yang dibawa oleh rasulnya dari Allah, qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Qul, kata Allah. Kepada siapa? Kepada nabinya. Qul, Allaha a'budu. Allah lah yang aku sembah. Mukhlishan, dengan murni, hanya untuk Allah. Itulah agamaku. Wa agamaku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa sayati li hadza mazid bayan insyaallah. Akan ada nanti, akan datang nanti tambahan penjelasan insyaallah. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa bab kita yang sedang kita bahas? Apa bab kita yang sedang kita bahas? Kenapa dikosongkan? Geser sini. Apa bab kita yang sedang kita bahas? Bab al-istighatsah. Iya kan? Al-istighatsah. Siapa yang sedang ditegur dan dibantah dengan bab ini? Orang yang beristighatsah pada selain Allah. Dan istighatsah menjadi sebuah acara yang mereka ada-adakan. Kalau acara itu beristighatsah kepada Allah, tidak ada masalah. Tetapi ketika istighatsah itu justru meratapnya, beristighatsahnya kepada makhluk, kepada Nabi sekalipun, tidak boleh. Tidak ada contohnya dari para sahabat kalau mereka mendatangi kuburan Nabi kemudian meratap di kuburan tersebut, tidak ada. Secara ijma' mereka melarang. Bahkan diriwayatkan dengan sanad ahlul bait. Artinya walaupun itu ahlul bait, walaupun itu katanya keturunan Nabi, walaupun itu katanya habaib atau turunan Ali, Alawi dan sejenisnya, tetap kita tidak berbicara orangnya, tapi berbicara tentang masalah prinsip tauhid. Siapapun dia, kita dilarang untuk meratap beristighatsah kepada makhluk. Istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah. Mengapa? Karena istighatsah adalah doa. Sedangkan doa adalah ibadah. Kalau ibadah diarahkan kepada selain Allah, maka jatuhlah ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Khususnya barakallahu fikum, supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada perkara-perkara yang tidak boleh dan tidak mungkin bisa kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun meratap kepada misalnya orang tua, merengek-rengek minta dimaafkan, meminta diselamatkan dan sebagainya dari pukulan bapaknya, itu mungkin secara makna istighatsah namanya. Abahnya marah, dianya meratap ke ibunya, istighatsah agar selamat dari bapaknya. Iya kan? Tetapi itu tidak termasuk yang sudah kita bahas. Mengapa? Karena itu perkara yang bisa dilakukan oleh ibunya pada saat itu. Karena itu dalam batas kekuasaan manusia atau kemampuan manusia. Dalam batas kemampuan manusia. Pertama, orang yang diistighosahi masih hidup. Itu pertama. Dia bisa mendengar anaknya merengek, anaknya menangis, bisa. Dan bisa melakukan, sudahlah pa, kasihani dia, maafkanlah kali ini. Bisa meredakan marah bapaknya. Tapi ada pun yang sedang kita bahas adalah yang meratap pada kuburan-kuburan keramat, orang-orang mati yang tidak mungkin lagi mendengar. Wama anta bimusmi'in man fil kubur, kata Allah dalam Quran, engkau tidak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Wama anta bimusmi'in man fil kubur, engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Tetapi mereka meratap ke kuburan, ya Syekh fulan, ya wali fulan, ya habib fulan. Ini teguran pertama atau sisi pertama. Kalian beristighatsah pada orang mati yang tidak bisa mendengar. Kedua, kalian beristighatsah menginginkan keselamatan dari musibah. Siapa yang bisa menentukan musibah? Allah Subhanahu wa taala. Manusia, makhluk tidak bisa. Siapapun dia tidak memiliki kekuasaan seperti Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia tidak memiliki sifat ala kulli syai'in qadir. Berarti pertama yang kalian istighatsahi adalah makhluk yang mati, yang wafat, yang tidak bisa mendengar. Yang kedua, bahwa kalian meminta dan meratap atas musibah yang menimpanya, yang tidak mungkin bisa mengangkat musibah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat banyak. Nanti kita akan baca satu persatu. Di antaranya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Apa terjemahannya? amman yujibul mudtarra idza da'a. Siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan dan bisa menyingkapkan kejelekan dan musibah tersebut? Siapa? Allah di sini bukan bertanya, tetapi mempertanyakan siapa lagi selain aku, siapa lagi selain Allah. Sehingga Allah menantang, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapa yang bisa mengabulkan doanya orang yang kesusahan dan bisa menyingkapkan segala kejelekan? Siapa selain Allah? Maka jawabannya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. La ahad illallah. Kalau begitu, jangan beristighatsah pada kuburan, walaupun kuburan orang saleh, walaupun kuburan orang besar, walaupun kuburan waliyun min auliyaillah, walaupun kuburan nabi sekalipun. Sudah kita sebutkan tadi bahwa sanadnya dari ahlil bait, dari ahlil bait, dari Ali ibn al-Hasan, Ali Zainal Abidin, dari al-Hasan, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah meridai mereka semuanya, dari Ali Zainal Abidin, dari al-Hasan, dari Ali bin Abi Talib, menceritakan bahwasanya engkau mendoakan dan bersalawat kepada Nabi dari manapun anda berada, Rasulullah mendengar. Artinya apa? Tidak perlu engkau mendatangi kuburan Nabi untuk meratap-ratap di sana. Lah kami untuk bersalawat, salawatlah dari manapun kamu berada akan sampai kepadanya. Inna lillahi malaikatan sayyahi. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling menyampaikan salawat kalian, salam kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, menyampaikan salam kalian kepadaku. Malaikat tadi menyampaikan salamnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, mengapa? Karena Al-Hasan waktu itu melihat ada seseorang yang datang ke kuburan Nabi dari celah-celah temboknya. Dulu temboknya masih ada celah untuk bisa dimasuki. Dipanggil oleh beliau, ya fulan, ta'al. Kita makan malam dulu di sini. Diajak makan. Setelah diajak makan bersama Al-Hasan, disampaikan kepadanya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahi. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling menyampaikan salam kalian, salawat kalian. Apalagi meratap di kuburannya. Apalagi meratap dengan menyatakan, ya Rasulullah, ya Habibullah, aghisna, aghisna. Kalimat aghisna adalah dari mana? Istighasah. Aghisna dari kalimat istighasah. Meminta ghaus. Ghaus itu pertolongan atas kesusahan. Siapa yang bisa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Siddiq berdiri di mimbar dan berkata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamud. Siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau telah wafat. Tetapi siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, maka Allah maha hidup dan tidak pernah akan mati. Sehingga berdoalah kepada Allah, jangan kepada Nabi. Memintalah kepada Allah, merataplah, beristighosalah kepada Allah, jangan kepada makhluk. Jangan kepada Nabi, jangan kepada wali, jangan kepada siapapun. Beristighosalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah satu-satunya yang bisa menyingkapkan kesusahan. Dengan ayat tadi, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su. Barakallahu fiikum. Qala, dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, fa idza kana ala ahdi Rasulullah sallam mimman intasaba ila al-Islam man maraka minhu ma ibadatihi al-'azimah فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام. Kata beliau rahimahullah, kalau di zaman Nabi saja yang mereka menasabkan ke dalam Islam, mengaku muslimin, ternyata ada beberapa mereka yang keluar dari Islam, dari ibadah yang agung, ma'a ibadatil azimah, bersama ibadahnya yang besar, ternyata bisa menyimpang keluar dari Islam. Maka ketahuilah, orang-orang yang mengaku Islam di saat sekarang ini, lebih-lebih lagi, sangat mungkin seseorang menyimpang dari ajaran Islam, walaupun mengaku muslimin. Siapa yang dimaksud? Orang yang di zaman Nabi ternyata yamruq minal Islam, Dzul Khuwaisirah namanya. Satu orang yang ketika Rasulullah SAW membagi pampasan perang dan banyak diberikan pada orang yang baru masuk Islam, orang ini protes, menuduh Nabi tidak adil. Ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, bersikap adillah. Engkau tidak membagi dengan adil. Engkau tidak membagi dengan apa yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Maka Rasulullah SAW marah kepadanya. Faman ya'dil in lam adil. Kata Nabi, siapa yang akan adil kalau nabinya saja dikatakan tidak adil? Kata Nabi, akan keluar dari orang model seperti ini. Orang yang ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, salatnya mengalahkan salat kalian, tetapi yamruqu minad-din kama yamruqu as-sahmu minar-ramiyah, tapi keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi dan keluar dari sisi lain. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kalau dulu saja terjadi orang yang yamruq minad-din, yang menyimpang dari agama, apalagi di zaman kita ini, kata beliau. Kata Syekhul Islam. Maka saya katakan, apalagi di zaman kita sekarang ini, di zaman kalian ini, lebih-lebih lagi sangat mungkin seseorang menyimpang dari ajaran Islam. Li asbabin, karena sekian banyak sebab-sebab. Minha, di antaranya, al-ghuluwu fi ba'dil masyayikh. Salah satu sebabnya adalah karena berlebih-lebihan dalam mengkultuskan orang soleh. Berlebih-lebihan dalam meninggikan dan mengkultuskan orang soleh. Sampai kuburannya dibesarkan, ditinggikan, dibikin kubah, dikasih marmer, dikasih tulisan-tulisan, dikasih berbagai macam pernak-pernik yang semua itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh menghiasi kuburan. Itu belum syirik. Karena gulunya mereka, karena berlebih-lebihan dalam mengkultuskan tokoh tadi, sampai kemudian mereka beristighatsah di kuburannya, memanggil-manggil namanya, memanggil-manggil orang tersebut yang sudah dikubur tersebut, yang telah wafat tersebut, dan meratap, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, aghithna, aghithna, tolong kami, tolong kami. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Amma yujibul mutar idza da'ahu wa yakshifu as-su?" Siapa yang bisa mengabulkan doa selain Allah? Siapa yang bisa menyingkapkan kesusahan selain Allah? Ini teguran kepada mereka-mereka yang beristighatsah kepada makhluk, kepada orang yang telah wafat. Minha al-ghulu fi ba'dil masyayikh, berarti ada orang-orang yang menyimpang dari agama karena berlebih-lebihan dalam mengkultuskan orang saleh. Balil ghuluwi fi Ali bin Abi Thalib, termasuk diantaranya gulunya mereka, berlebih-lebihannya mereka dalam meninggikan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana Nasrani berlebih-lebihan terhadap nabinya Nabi Isa alaihi salam. Apa ujung-ujungnya? Kaum Nasrani meninggikan Al-Masih Isa bin Maryam, sampai kemudian menganggapnya Tuhan atau jelmaan Tuhan atau anak Tuhan. Astagfirullah. Saking gulunya. Maka kalaupun mereka tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan, tetapi diperlakukan seperti Tuhan. Bagaimana? Berdoa kepadanya. Harusnya berdoa kepada Tuhan, kepada ilah. kepada Allah, tapi dia berdoa kepada Nabi. Berarti walaupun engkau tidak mengatakan seperti Nasrani bahwa dia anak Tuhan atau jelmaan Tuhan atau dia adalah satu yang tiga bagian dari Tuhan, tetapi perlakuanmu kepadanya seperti perlakuanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, meratap, beristighosah. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan mereka dan kepada seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekokohan di atas tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.